Penawar hati. percayalah kau, saya akan isi hatiku. Cinta tak dapat ku katakan atau ku lukiskan. Lihatlah di jari jangan. Hanya

semuanya belum dewasa. Cinta tanpa cita-cita hanya masa remaja. Oh kasihku, oh sayangku, kenangan indah telah berlalu. Semuanya belum dewasa. Cinta tanpa cita-cita hanya cinta di masa remaja. Sampai